suka dirimu, suka ku berlari sekuat tenaga. Yah, bisnya mogok. Gimana nih, Fe, konser kita? Eh, kalau kita pindah konsernya di sini aja, gimana, Bill? Tapi jadwal konsernya kan sejam lagi. Gimana cara ngasih tahu kru dan fans? Tenang, Stel. Kan ada M3. Bisa SMS gratis ke semua operator sus kamu. Wah, oke, aku SMS kru ya. Aku SMS fans. Konser pindah nih. Oh iya, gue udah berangkat SMS nih. Oke, siap-siap. Siap semua, siap. Oke. Wah, konsernya pindah tempat nih. Serius, bener, serius. Serius. Eh, bisa lain. Seru kan? Makanya, pakai IM3 SMS suka-suka. Tekan bintang 123, bintang 300 pagar, dan dapetin gratis SMS ke semua operator sesukamu.